Memilih adalah sebuah kata yang sangat akrab dengan telinga. Memilih, ya. Tiap kali langkah Anda ayunkan, Anda harus memilih meneruskan atau menghentikan. Memilih adalah bagian yang tak terhindari. Suka atau tidak suka, Anda harus memilih. Memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih, itu pun memilih. Dan itulah yang sedang kita hadapi dalam hari-hari kehidupan di Republik Tercinta. Kita harus memilih pemimpin kita. Kita harus menentukan sikap kita. Semoga Anda tahu berhitung dengan apa yang Anda lakukan, sehingga pilihan tak menjadi salah tetapi menjadi pilihan yang menolong untuk memajukan masa depan bangsa. Menjadi sebuah kepastian, bukan sekedar impian, apalagi sekedar iklan ataupun citra yang dibangun dalam alam yang bukan kenyataan. Karena itu, memilih sebagai bagian yang tidak terhindari memerlukan satu tuntutan agar Anda betul-betul seleksi, agar Anda betul-betul melakukan sebuah seleksi yang cermat, supaya pilihan-pilihan tak menjadi pilihan yang akan menciptakan malapetaka di kemudian hari. Memilih, ingat, Anda tak bisa tidak untuk melakukannya. Karena itu, buatlah dan belajarlah dalam membuat pilihan-pilihan. Karena itu, belajarlah untuk membuat berbagai pilihan, supaya pilihan yang dilakukan adalah pilihan yang menyenangkan. Ingat, jangan salah langkah. Ingat, jangan salah pilih. Mudah membuatnya, terlalu besar resikonya. Tepat pilihannya, menyenangkan di masa yang tak terbilang. Semoga Anda sadar, Anda tak bisa lepas dari memilih. Memilih sebagai yang tak terhindari. Karena itu lakoni bagian diri. Jangan melarikan diri. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Bertanding dengan elegan. Buatlah sebuah pilihan dan Anda menentukan masa depan. Mari bersama kita memilih dengan membuat pilihan yang tepat. Mari bersama kita memilih, memilih dengan jeli. Sehingga yang terpilih adalah bagian dari harapan untuk menyongsong masa depan. Memilih, ingat, dia sebuah bagian yang tak terhindari. Jangan lari. Selamat memilih dalam kehidupan. Selamat memilih pula di dalam keseharian kita sebagai anak bangsa. Memilih pemimpin yang benar, yang akan memberikan kebangunan yang besar bagi bangsa kita. Bersama saya, Bigman Sirait.